Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masih memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat menyembahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan suri teladan kita dalam mengamalkan Al-Quran dan Islam secara baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 94 yang akan kita kaji ini merupakan akhir dari akhir-akhir, detik-detik terakhir dari kisah dialog antara Nabi Syuaib dan kaumnya. Setelah semua pesan-pesan baik, ajakan-ajakan kasih, cinta, dan bagaimana rasa sayang Nabi Syuaib ternyata tidak diindahkan oleh kaumnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 94 ini, walamma ja'a amruna najjayna syu'aiban wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatil lazina zolamu syaihatu fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Tatkala datang azab kami, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia berkat rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Maha benar Allah. Di sini terlihat jelas bagaimana keyakinan yang utuh dari sosok pribadi Nabi Syuaib. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Taufik ku hanya untuk dan kepada Allah, alaihi tawakkaltu, aku hanya bertawakal kepada Allah dan aku hanya berserah kepadanya, menyebabkan dia bersama orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keselamatan itu sendiri merupakan satu rahmat, merupakan satu wujud dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disiksanya orang zalim itu sendiri yang merupakan suatu rahmat di sisi lain. Karena apa? Karena timbangan dunia ini menjadi adil dan bijaksana. Bayangkan kalaulah orang yang menzalimi itu selamat di dunia dan di akhirat, maka orang di dunia ini akan terus saja menzalimi. Tetapi karena kezaliman itu akan mendapatkan siksanya di akhir hayatnya, di dunia atau bahkan di akhirat, sehingga orang tidak mau menzalimi. Biarlah dia telah menzalimiku, tapi aku tidak mau menzaliminya. Karena apa? Karena Allah akan membalas kezaliman yang dia lakukan kepadaku. Ini merupakan rahmat Allah dari sisi lain. Dan di sini Allah menggambarkan kezaliman itu, kekufuran itu, kemusyrikan itu, penentangan terhadap Nabi Syuaib itu dibalas dengan guntur. Tapi guntur bukan sembarang guntur yang sebagaimana kita sering dengar pada waktu musim hujan, tetapi guntur yang menyebabkan semua orang mati, yang kafir, yang zalim, yang musyrik, pembangkang Nabi Syuaib, tetapi umat yang beriman dan Nabi Syuaib sendiri bisa selamat di antara guntur-guntur itu. Ini merupakan suatu bukti bahwa Allah Al-Qabitul Basit, dia bisa menahan dan dia bisa melepaskan, menahan guntur dari orang yang beriman dan melepaskan guntur kepada orang yang kafir, munafik dan musyrik. Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Ayat pembahasan kita pada hari ini merupakan bukti yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus membenarkan ucapan dari Nabi Syuaib alaihissalam yang telah menantang kaumnya untuk sama-sama melakukan, sama-sama berbuat, dan untuk melihat apa dampak dari perbuatan masing-masing. Dari satu sisi Nabi Syuaib alaihissalam tetap menyampaikan dakwah kebenarannya, dan dari satu sisi kaumnya melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk menghalangi ajaran Nabi Syuaib, dan hasilnya adalah walamma ja'a amruna najjayna syu'aiban wallazina amanu wa akhazatil ladzina zalamu sayhatu. Itulah yang terjadi, bahwa ternyata hasilnya yang baik tetap mendapatkan kebaikan, sedangkan orang-orang yang berusaha menghalangi kebaikan, hidupnya akan berakhir dengan sia-sia, hidup berakhir dengan tidak punya makna, bahkan hidupnya akan mendapatkan sanksi ke akhir dari hidupnya itu, dia akan mendapatkan hukuman yang keras, baik ketika diakhiri ataupun nanti ketika dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keadaan hina dan cukup merana. Yang pelajaran yang kita ambil dari sini adalah bahwa tetap sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, Allah memberlakukan keadilan di dalam kehidupan ini, bahwa sebagai sesuai dengan sunnatullahnya, kebaikan itu akan tetap eksis dan kejahatan itu akan tetap rusak dan hancur, walaupun hanya tinggal menunggu waktu saja akan kejahatan tersebut. Yang menarik adalah bahwa ternyata di dalam keterangan ayat lain Allah juga menjelaskan tentang bagaimana hukuman ditimpakan kepada kaum Nabi Syuaib. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wa akhazatil ladzina zalamu sayhatu, bahwa hukuman kepada mereka yaitu bunyi guntur, ya, suara yang begitu keras sehingga akhirnya mereka itu mati berkelimpangan. Di dalam surat Al-Ankabut kita bisa menemukan bahwa Allah meredaksikan dengan fa'akazzabuhu fa'akazzhumur rajfatu fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Allah mengatakan bahwa hukuman yang ditimpakan kepada kaum Nabi Syuaib adalah rajfah. Rajfah itu adalah gempa, ya, sesuatu yang bergetar, ya. Tidak hanya suara guntur yang menggelegar sehingga membuat diri membuat masyarakat Madian menjadi sangat ketakutan, tetapi sangat kerasnya suara di udara itu akan mempengaruhi tanah-tanah tempat mereka berpijak. Jadi seakan-akan suara keras itu mempengaruhi tanah sehingga akhirnya semacam gempa yang menakutkan. Bisa kita bayangkan dari atas suaranya begitu memekakkan, dari bawah getaran-getaran keras yang membuat kita kebingungan mau keluar, ketakutan melihat angkasa yang begitu menakutkan. Mau tetap berada di rumah, kita sudah merasakan bahwa ini akan mati konyol. Bumi bergetar, rumah akan menimpa kita. Jadi na'udzubillah min zalik, betul-betul merupakan hukuman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika masyarakat Madian pada waktu itu dibuat putus asa, tidak punya lagi jalan keluar, ya. Kalau kita ada gempa, kita keluar rumah rasanya agak aman sikit karena tidak ada yang kira-kira bisa menimpa. Tapi kalau masyarakat Madian, orang-orang ingkar kepada Nabi Syuaib alaihissalam, tidak lagi punya pilihan, di rumah mati konyol, keluar juga mungkin jauh lebih hebat lagi. Jadi betul-betul hukuman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi catatan adalah kenapa ini semua terjadi? Tidak lain adalah karena sikap dan tingkah laku mereka yang tidak pernah mau menerima kebenaran yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan mereka. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini membahasakan walam naja'a amruna. Amruna ini kalau kita artikan adalah urusan kita. Tapi kita di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disebutkan langsung azab, begitu ya, karena ini adalah untuk apa namanya, untuk mengapakan azab itu datang karena mereka memang tidak diketahui sama sekali bagaimana bentuk azab itu. Maka dalam bahasa walamma ja'a amruna najaina Su'aiban, ketika saat azab itu datang Allah selamatkan Nabi Syuaib alaihissalam walladzina ma'amanu ma'ahu, dan bersama Nabi Syuaib alaihissalam adalah orang-orang yang beriman. Atas dasar apa kata Allah? Birahmatin minna. Jadi yang diselamatkan ini atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar keimanannya yang mendasar di sini. Karena keimanan kita walau bagaimanapun dia itu tingginya, tebalnya, dia mesti ada yasdad wa yanqus, ada bertambah dan ada berkurang. Jadi sebetulnya kalau kita melihat itu, maka ini tidak akan bisa menjamin kita ke depan. Tapi karena kita melaksanakannya itu dengan mujahadatun nafsi kita, sehingga kita lebih dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan itu adalah puncak, sebagai puncak segala keselamatan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka kata-kata amruna itu adalah sebetulnya mendahsyat sekali. Karena apa? Karena Allah yang berfirman. Bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah. Urusan Allah. Kalau kita artikan begitu, tapi sebetulnya bukan itu diartikan azab Allah. Tapi Allah sudah tidak mau mengatakan seperti itu karena sudah tidak mau menyebutkannya itu lagi, karena Allah itu adalah sangat murka terhadap apa yang dilaksanakan oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Maka datanglah azab sekonyong-konyong sehingga menimbulkan suara kepada orang-orang yang selama ini berbuat zalim, as-sayhah, berteriak, gitu ya, berteriak. Maka fa'asbahu fi diarihim jasimin. Kata-kata jasim ini juga adalah musibah yang paling tinggi. Karena apa? Tidaklah sebetulnya kalau sudah rumah itu bergelimpangan, itu adalah ada hal-hal yang sangat buruk. Musibah yang paling tinggi bagi keluarga-keluarga kecil kita atau keluarga-keluarga besar kita. Maka janganlah sampai kerusakan itu terjadi disebabkan oleh alam ini, karena alam ini adalah salah satu merupakan tentara Allah yang tidak kita ketahui. Maka marilah kita betul-betul bersatu, nyatukan hati atas dasar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata kunci memohon dan berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari dua narasumber ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, azab Allah khususnya kepada kaum Syuaib ini bukan berarti Allah itu kejam. Sebagaimana potong tangan itu bukan berarti itu Islam, syariat Islam adalah bengis. Tapi lihatlah sikap tingkah laku kaumnya yang begitu menantang, sehingga kita pun akan marah melihat orang yang sudah tidak kebal lagi, orang yang sudah kebal dengan nasihat, orang yang sudah tidak mau lagi dengan kebenaran. Maka pada waktu itu lihatlah kondisi itu, sehingga Allah menurunkan azabnya. Sama seperti Allah mensyariatkan potong tangan, bukan potong tangan itu yang kita lihat, tapi bagaimana kejahatan pencurian yang dilakukan yang membuat masyarakat resah dan gundah. Lihatlah tingkah laku dia yang membahayakan ribuan atau jutaan orang, sehingga ketika tangannya dipotong itu adalah suatu bentuk keselamatan yang diwujudkan oleh Islam melalui syariatnya, dan begitu juga merupakan rahmat dari Allah. Karena apa? Karena menjadi pembelajaran bagi orang lain bahwa berdurhaka kepada Allah adalah suatu yang sangat dimurkainya. Yang kedua, pelajaran yang paling penting, bahwa kebaikan itu pasti menang. Wa inna junduna lahumul ghalibun. Pasti tentara kami, jundana, tentara kami pasti akan menang. Walaupun mungkin proses membuat kita terkadang goyah. Untuk itu disebutkan dalam surat Al-Asri, kita tetap berwasiat dalam kebenaran agar tetap memegang teguh kepada keutuhan agama ini, dan tetap wasiat kepada kesabaran, karena memegang kebenaran diperlukan ekstra yang sabar, dengan satu titik final di akhir, yang baik pasti menang, Islam pasti berjaya. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.